Kita goyang lagi, Mas Bos. Tangis udara kasih. Oke, kalian cukup dua tema lagu dari aku. Semoga dilanjut lagi Mas Bos.